Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, insyaAllah kesempatan yang ada sebelum melanjutkan pembahasan tafsir Muyassar, karena selesai tafsir surat Ali Imran. Pada kesempatan ini kita akan membaca Kutayyib, kitab kecil yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri, yang dimukadimahi, diberi kata pengantar oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi Rahimahullah, terkait dengan pokok-pokok atau kunci-kunci dalam meraih ilmu, bertepatan dengan kedatangan tulab Didi yang sebelumnya melaksanakan kajian online, dan alhamdulillah Sabtu kemarin sudah dimulai KBM tatap muka. Demikian juga min babi al-mudzakarah bagi kita semuanya. Tentu dengan hal demikian kita berharap kita semua dikategorikan sebagai talabatul ilm, walaupun hanya sebagian dari waktu kita untuk kita luangkan ke situ. Dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terus mencari ilmu syar'i, tidak berpaling darinya. Satu keutamaan yang amat penting bagi kita semuanya. Nah, Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik. Risalah ini ditulis oleh beliau hafizahullah ta'ala kurang lebih 20 tahun yang lalu, ya. Namun karena pentingnya hal tersebut dan juga ringkas, insyaallah kita baca, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Kita baca dulu kalimah judul dari kitab ini. Kutayyib ini berjudul Ar-Raka'iz Al-Ashru. Ar-Raka'izu Al-Ashru Litahsili Al-Ilmi. Raka'iz bisa bermakna Al-Dhahab Al-Fidlah Fi Al-Ard, emas dan perak yang ada dalam perut bumi. Bisa juga bermakna dengan usus, pokok-pokok, kunci-kunci, poin-poin penting, ya, yang berjumlah 10 untuk meraih mendapatkan ilmu-ilmu agama. Mukaddimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalimatu fadilati Syekh Ahmad Ibni Yahya An-Najmi. Kalimat, yakni mukaddimah, kata pengantar dari Syekh Ahmad Ibni Yahya An-Najmi rahimahullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Wa ba'du. Adapun setelah itu, faqad 'arada 'alayya akhuna fillah Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri kalimatahu faqad 'aradallahu 'alayya, telah disodorkan kepada saya, disodorkan, diberikan kepada saya saudara kami fillah, saudara kami karena Allah taala, Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri kalimatahu, tulisan beliau. ya, pita beliau Utayyib beliau ini, kata kalimah kalau kita kembalikan ke dalam Al-Quran maupun Sunnah maupun kalam Arab, tidak seperti yang disampaikan oleh Nuhah, kalimat dalam istilah Quran maupun Sunnah maupun kalam Arab ini menunjukkan jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kalimatani khafifatani al lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Juga dalam ucapan mereka Arab, sayulki hadhihi lailah syekh fulan kalimatan, ya, pada malam hari ini insyaallah akan menyampaikan syekh fulan suatu kalimat muhadharah. Ya, kata kalimah memang dalam bahasa, dalam Al-Quran, Sunnah maupun pemakaian dalam bahasa Arab sampai sekarang itu menunjukkan makna jumlah mufidah, bukan sekedar qaulun mufrad, bukan sekedar satu kata. Taib, telah menyodorkan kepada saya saudaraku karena Allah, Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri, tulisan beliau, ya, allati katabaha, yang beliau tulis, anir raka'izi, yang beliau tulis tentang kunci-kunci, pokok-pokok, ya, atau perbendaharaan, allati yanbaghi li talibil ilmi an yaslukaha, allati yang sepatutnya, allati yanbaghi, yang sepatutnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, an yaslukaha, untuk menempuhnya, mengerti, memahami, kemudian mengamalkan. Ini kata beliau, sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk menempuh jalan tersebut. Kita tahu Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, faro'aituha kalimatan mumtazatan, saya melihat tulisan beliau itu merupakan kalimah, tulisan, kata tulis yang mumtazah, yang istimewa, yang bagus. Wuffiqa fiha ila hasir raka'iz, wuffiqa fiha, beliau diberikan taufik oleh Allah Ta'ala dalam tulisan itu, ila hasri ar-raka'iz, untuk mengumpulkan secara terbatas pokok-pokok, poin-poin, ya, dikumpulkan di situ, ada pembatasan, enggak banyak, 10 kunci-kunci perbendaharaan allati yahtaju ilaiha talibul ilmi, di mana raka'iz itu adalah perkara yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu, orang mencari ilmu butuh hal ini. Wat tadlili 'alaiha minal kitab wa sunnah, yang pertama tulisan itu dibutuhkan oleh penuntut ilmu, yang kedua, ya, beri dengan taufik, at tadlil 'alaiha, membawakan dalil terkait poin-poin tadi. Jadi bukan semata-mata tulisan, bukan qila wa qal, namun tadlil, beliau membawakan dalil atas raka'iz itu dari Quran maupun Sunnah. Ini semestinya demikian Ahlussunnah wal Jamaah, ucapannya, tulisannya dibangun di atas dalil. Wabil jumlah, secara global kesimpulannya, faqad ajada wa afada, beliau telah bagus dalam menulis tulisan ini, wa afada, dan telah memberikan faedah. Fajazahullahu khairan, semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan. Wa baraka fih, dan semoga Allah memberkahinya. Wa katsara min amsalihi, didoakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, semoga diberkahi. Dari sini kita bisa mengambil faedah pentingnya saling mendoakan, ya, satu sama lain. Lebih di sini beliau Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, guru beliau, ya. Maka demikian pula kita sepatutnya mendoakan yang demikian satu sama lain. Wa katsara min amsalihi, dan semoga Allah memperbanyak orang semisal itu. Enggak kemudian iri dengki, enggak, wah muridku nulis, enggak. justru didoakan. Nah, sehingga kita mendapatkan apa istilahnya punya andil, punya andil untuk kebaikan orang lain. Enggak iri, enggak dengki, justru semoga Allah memberkahinya, semoga Allah membalas kebaikan untuknya. Dan semoga Allah mau perbanyak orang semisal itu. Karena bisa jadi jalan kebaikan tidak lewat dia, lewat orang lain. Namun dia punya andil apa? Mendoakan. Muncul ini, muncul berikutnya. Qala wa inni lahuthu tullabal ilmi. Berikutnya. Kata beliau, wa inni dan sesungguhnya aku lahuthu, benar-benar mendorong, menghasung tullabal ilmi, para penuntut ilmu. Ala hifzi hadhihi ar-raka'iz, untuk menghafal kunci-kunci tersebut, pokok-pokok tersebut. Wal inayati biha, demikian pula perhatian terhadapnya. Wabillahi ta'ala at-taufiq, hanya kepada Allah kita memohon taufiq. Katabahu Ahmad ibn Yahya an-Najmi, ditulis oleh Fadilatu Syekh Ahmad ibn Yahya an-Najmi, ya, pada tanggal Sabi' wa al-Ishrin 27 bulan 4 Rabi' Tsani, 27 Rabi' Tsani 1421 min al-Hijrah an-Nabawiyah, pada tahun 1421. Kita sekarang berapa? 1422, ya. Baik. Nah, ini dari sini kita, dari sini kita melihat bagaimana adab, bagaimana seorang alim memberikan hasungan, dorongan bagi itu semua. Demikian pula memuji tulisan tersebut, agar kita semuanya mempelajarinya dan menghafalkannya, serta an yaslugaha, untuk menempuh hal-hal tersebut. Cukup. Cukup untuk baca itu. Naktafi. Buat baca mukadimahnya. Ini hakikatnya, kalau kita baca tidak cukup. Apa yang beliau tulis ini sebagai penyempurna dari bait syair yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang apa saja yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menulis 6 poin, kemudian beliau menambahkan 4 poin yang lain. Di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bait syairnya, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6. Saunbiga an tafsiliha bibayanin, saya akan beritakan kepadamu tentang rinciannya dengan penjelasan. Imam Syafi'i menyebutkan 6. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Zakaun, kecerdasan. Wa hirsun, semangat. Wa ijtihadun, kesungguhan. Wa bulghatun, bekal. 4. Tambah lagi, ashabatu ustadzin, ya, bermulazamah, belajar di sisi alim, ustaz. Wa tulu zamanin, panjang waktunya. Ini asbab hissiyah, sebab-sebab yang tampak. Kemudian beliau tambahkan 4, ya, dengan bait syair juga. Namun beliau menyebutkan di sini, saya bukan ahlinya. Saya bukan ahlinya. Kata beliau, akhi lan tanalal ilma illa bi asyratin, wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 10. Saunbika an tafsiliha bi bayanin, saya akan memberitakan kepadamu tentang rincian hal itu dengan penjelasannya. Aunun minar rahmani wa husnun niyatin, tambahannya ini, aunun minar rahman, dibantu oleh Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Wa husnun niyatin, bagusnya niat. wa tadarru'un li rabbi wa zaka'u jinanin. Wa tadarru' merendahkan diri, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa zaka'u jinanin, dan kebersihan kalbu, kalbunya bersih. Ya, jauh dari maksiat dan semisalnya. Empat, kemudian kembali ke tadi. Zaka'un wa hirsun wa jtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani. InsyaAllah kelengkapannya kita baca pada pertemuan berikutnya. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.